أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارتعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sabar itu faktor penolong yang terbesar. Ala kulli amrin, dalam segala perkara. Problem seberat apapun, maka kalau seorang mau bersabar, maka itu akan menolongnya. Fala sabila li ghairi sabir ayudrika matlubahu. Maka tidak ada jalan bagi orang yang tidak sabar untuk dia dapatkan apa yang dicari. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, jalannya itu adalah sabar. Adapun sholat, sholat itu juga menolong dalam urusan agama dan duniawiyah. Hatta inna rasulah, sampnya rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya nabi apabila ditimpa kesusahan, apa yang beliau lakukan? Faza'a ila sholat. Beliau bersegera menjalankan sholat.